Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam rabbun karim wa anta dhul kin azim fasfa'lana indal karim ya ayyuhal ghawsus salamu alaika rabbini bi'iznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilati lil hadratil aliyya amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para asatid yang saya taati, hadirin wal hadirat yang saya muliakan, wabil khusus pendengar radio Fafiru Ilallah dimanapun Anda berada yang saya muliakan, mari pada kesempatan ini kita bersama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan pengajian rutin sekaligus kita bermujahadah berjuang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat tanpa sesuatu halangan apapun. Sanjungan selawat dan salam semoga terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita, pemimpin kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu pula salam ikraman wa ta'ziman. Ya, semoga tersampaikan kepada para wali-walinya Allah min awalihim ila akhirihim khususun hadrati ghawsi hadaz zaman wa a'wanihi wa syairi awliya illahi radhiyallahu ta'ala anhu. Dengan harapan semoga yang saya sebut di atas tadi memberikan dukungan, bimbingan, doa restunya kepada kita sehingga kita dalam melaksanakan hidup yang mana ujian di akhir zaman ini, cobaan di zaman ini semakin dahsyat. Mengapa akhir-akhir ini ujian semakin dahsyat? Ya ini karena ibarat lakon kalau sudah hampir habis, ya ini entek-entekan lakon ini, berarti banyak semakin kejadian yang hebat-hebat akan terjadi. Ini menunjukkan kalau kontraknya dunia ini tidak akan lama lagi, akan kembali, akan habis, sehingga kita akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah hadirin, nikmat yang diberikan oleh Allah ini sangatlah besar sekali. Kita tidak mampu untuk mensyukuri. Jangankan mensyukuri, menghitung-hitung nikmat pemberian Allah, kita tidak akan mampu. mulai napas keluar masuk napas kita, kita lupa bahwa itu ada pertanggungan jawab. Sampai mata memandang, telinga mendengar, semuanya itu nikmat. Kita lupa bahwa itu ada pertanggungan jawab. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana la zulumun kafar. Ini surat Ibrahim ayat 34. Jika kamu sekalian wahai manusia menghitung-hitung nikmat pemberian Allah, nikmat yang kalian ini terima, nikmat itu ada dua. Satu nikmatul ijad, asalnya kita tidak wujud, diciptakan jadi manusia. Ini namanya nikmatul ijad, nikmat yang diwujudkan oleh Allah seperti ini. Kita diberi nikmat, diciptakan jadi manusia, itu adalah nikmat. Kita dijadikan oleh Allah manusia yang sempurna, punya akal, lengkap semuanya panca indera, itu pun nikmatul ijad. Mampukah kita bersyukur kepadanya? Apakah justru nikmat-nikmat itu kita jadikan ingkar kepadanya? Yang nomor dua, nikmatul imdad. Nikmatul imdad itu nikmat setelah kita diwujudkan itu dipioro karo Gusti Allah, dipelihara, diberi umur oleh Allah. Setiap umur ada permasalahan, ada takdirnya Allah. Diberi menerima nikmat, diberi pangkat, diberi harta, diberi mampu beribadah, diberi mampu ngaji, diberi mampu bisa lain-lainnya. Apakah itu bukan nikmatnya Gusti Allah, ma'asyiral hadirin? Nikmatul imdad. Mampukah kita bersyukur kepadanya? Jangankan bersyukur, menghitung saja kita tidak mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ora iso itu. Innal insana la zulumun kafar. Sesungguhnya manusia, kita-kita ini adalah sangat zalim. Manusia itu sangat zalim dan sangat kufur. Ini predikat dari Allah ada di surat Ibrahim ayat 34. Loh, kalau Allah mengatakan innal insana la zulumun kafar, sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat kufur, ini bukan berarti kita ini ya dicap yang jelek, tidak. Ini manfaatkan di dalam diri kita supaya kita ini benar-benar dekat kepada Allah. Maksudnya gimana? Kalau Allah mengatakan kalau manusia itu zalim, sangat kufur, ya rumangsa zalim, rumangsa kufur, maksudnya begitu lah. Paham nggih? Maka manusia yang sempurna itu walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia orang yang sangat baik dan sangat mulia di sisi Allah, manusia yang sempurna jiwanya tidak pernah merasa dirinya itu tidak zalim, pasti merasa saya zalim ya Allah. Saya tidak mampu, tidak bisa mensyukuri nikmat-nikmat pemberianmu ya Allah. Kalau ini ditanam, setiap manusia merasa salah, setiap manusia merasa dolim, setiap manusia merasa dirinya kufur, pasti akan menelorkan, membuahkan sifat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hikmah. Nah kita gimana? Allah sendiri sudah ngecap kita, dicap, distempel bahwa manusia itu sangat zalim dan sangat kufur. Kok kita merasa baik? Nah ini namanya menentang Tuhan. Sing nyiptakno kulo njenengan didadekno zalim kufur, bahkan sangat zalim, sangat kufur, kok kulo njenengan rumoso apik? Lah ini kan aneh itu. Ini. Oleh karena itulah ma'asyiral hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari. Memang sifat hamba itu ya begitu itu. Bedo karo sifat Tuhan. Kalau sifatnya Allah itu maha agung, maha suci, maha kuasa, itu sifat-sifat Tuhan. Nah sifat manusia yaitu tadi maha zalim, sangat kufur, sangat banyak salahnya. Lu ini maksudnya ini tanaman di jeroane hatimu gitu. Hidupkan perasaan itu di hadapan Allah. Walaupun kita ini ibadah sundul jagat sudah mencapai titik tertinggi, tapi perasaan hamba tidak boleh lepas dari dalam jiwa kita ini. Mosok ana kawula rumangsa apik. Namanya kawula itu mesti elek. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap malam sholat, dia sujud, kakinya sampai bengkak, dia berlinangan air mata. Itulah hamba. Para kekasih-kekasih Tuhan, kekasih-kekasih Allah, tiap hari tidak lepas daripada meneteskan air mata. Karena dia menempati posisi hamba, posisi sebagai kawulane Gusti Allah. Ini. Jadi kita gimana hadirin yang saya muliakan? Apapun predikat kula njenengan sebagai manusia yang mulia, upayakan tidak boleh lepas tiap hari harus merasa rendah di hadapan Allah. Tiap hari harus merasa nol, merasa kecil, merasa tidak apa-apa. Tidak ada apa-apanya. Ini hamba. Kita sudah begitu apa tidak? Kalau kita tidak bisa begitu, nanti akan turun penyakit. Kita nanti merasa baik. Kalau kita sudah merasa baik, merasa mampu, merasa bisa, akhirnya cukul virus yang namanya mencaci orang lain. Merasa lebih mulia daripada orang lain. Merasa lebih tinggi daripada orang lain. Sehingga timbul fitnah. Karena merasa dirinya tidak menduduki makom hamba. Bahkan merasa baik. Jadi sumbernya masalah itu di dunia, di jagat ini. Ya orang merasa seperti itu. Yang satu mencaci maki yang lain. Karena merasa dirinya baik. Inilah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhallazina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Wahai orang-orang yang beriman, artinya orang-orang yang beriman selain hatinya menghadap kepada Allah, nyadari kalau Allah yang maha. Dan dia menyadari dengan imannya kepada Allah, saya dolim ya Allah. Saya kufur ya Allah. La yaskhur qaumun min qaumin. Kamu jangan mengolok-olokkan golongan yang satu dengan golongan yang lain. Kamu jangan ngolok-ngolok temenmu yang beda amalan. Mungkin itu ngamalkan sholawat wahidiyah. Jangan kau olok-olok. Atau orang itu ngamalkan toriko. Kau ya jangan ngolok-ngolok toriko. atau yang amalkan amal-amalan lain. Asa ayyakunu khairum minhum. Bisa jadi wong sing kowe elek-elek iku lebih mulia, lebih baik daripada kamu. Ini penyakit sudah menjangkit umat manusia, khususnya umat Islam. Ora iso disatukan. Tidak bisa dipersatukan kalau hatinya umat ini durung digandani satu dengan yang lain. Ini. Kalau umat manusia, ini termasuk tulang jenengan, durung ono guru sing nuntun sifat kehambaan ing jerone jiwa rohani tulang jenengan. Ini butuh guru kok sing nuntun. Jadi manusia itu ono sing nanduri sifat kehambaan. Lho ini kalau ndak nemu ono ulama sing ahli zikir, ulama sing kamil mukamil, lho jenengan masih ngaji yo dhuwur yo apa? Ya maaf, sifat kehambaan itu tidak tertanam. Mestinya ilmu yang manfaat itu setelah kulon jenengan, setelah kita mencari ilmu, semakin tahun, semakin banyak ilmu yang kita terima, mestinya semakin nampak, semakin jelas sifat kehambaan itu muncul di dalam hati. Karena ilmu itu nurun cahaya. Sehingga manusia dengan ilmu itu dadani be-ilmu, be-nur, be-cahaya, sehingga jelas. Oh, kalau begitu yang mulia Allah, manusia ini seperti ini. Oh, yang baik adalah Allah, saya penuh dosa. Dan akhirnya tertanam sifat kehambaan. Ilmu yang manfaat itu mestinya begitu. Kita gimana diri hadirat? Ini saya ya, hanya ilmu sedikit itu aja. Perasaannya, perasaan saya sudah baik. Terus merasa baik, ngecam mengalor, ngecam mengidul. Sudah merasa alim, akhirnya orang lain dianggap sebawahnya, dianggap sesat. Asa ayyakunu khairum minhum, kata Allah, awas, boleh jadi orang yang kau sangka jelek, orang yang kau sangka sesat, di hadapan Allah justru lebih mulia, lebih baik daripada kita. Ini hadirin, ini masalah jiwa. Coba kita bayangkan, gimana kalau kita meninggalkan dunia yang fana ini? Sifat-sifat kehambaan yang mestinya hidup di dalam hati ini tidak ada dan tidak kita miliki. Kita sowan di hadapan Allah, merangkak bukan sebagai hamba. Karena tidak ada sifat kamu loe. Lalu tidak ada sifat sebagai hamba, sifatnya apa itu hadir-hadiran? Ya, sifatnya Tuhan. Kalau itu sifat Tuhan, sifat Allah, ya otomatis kita ditolak kali Gusti Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhanmu semua adalah yang satu Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana, sesungguhnya akulah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Dadak kulon jenengan mulai. Kita kembali kepada Allah. Hatinya tidak ada sifat hamba. Akan jadi apa kita di hadapan Allah? Menyekutukan Allah dengan dirinya. Masalah besar terjadi. Ini tidak pernah dibongkar rahasia ini. Kita sowan di hadapan Allah. Misalkan kita sowan. Setelah sowan di hadapan Allah, wa ilahukum. dan Tuhan kalian semua. Ilahu wahid, Tuhan yang satu. Berarti hanya Allah. Dadak lonjengan ditimbali Gusti Allah. Kita sowan di hadapan Allah. Di kanan kiri jaga no amal. Mboten jaga no Gusti Allah. Wa ilahukum ilahu wahid. Gimana kira-kira? Allah mengatakan, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Dadak kulon jenengan, kita semua berhadapan Allah. Ndak jaga no yang maha satu, jaga no hajini, jaga no elmuni, jaga no kiyaini, jaga no keramati. Kira-kira gimana ya kulon jenengan? Ini Al-Quran, tapi kita nabrak Al-Quran, tatap Al-Quran. Allah mengatakan begitu, tetap kita malah pamer amal, pamer ibadah di hadapan Allah. Padahal semua tidak ada, yang ada adalah Allah yang maha satu. Subhanallah. Bisa dipahami ini? Inilah kesalahan jiwa kita. Inilah kesalahan roh kita. Atau mulai enggak ada diperbaiki gimana ini anak-anakku adik-adik itu. Pokoknya pokok. Diling-iling ya. Gak jaga Gusti Allah. Bahaya sudah. Bahaya. Nyinggung Gusti Allah. Wa ilahukum ilahu wahid. Jelas. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Mesti ini sing dijagakno ya yang satu. Sing diharapkan yang satu. Yang hidup adalah yang satu. Dadak kita datang membawa selain Allah di hadapannya. Menyinggung Allah. Menyekutukan Allah dengan yang lain. Awas. A'adhumul hijab. Besar-besarnya hijab. Gede-gede ini aling-aling adalah ilmu, yaitu ilmu yang kita miliki itu. Apa ada orang sombong itu bodoh? Mboten-mboten, tidak ada. Apa ada orang bodoh ini ku ngenyek wong pinter? Mboten-mboten, tidak ada. Yang biasa menyalahkan, yang biasa ngenyek adalah orang yang alim. Orang yang ilmunya tinggi, awas, ilmu itu adalah amanah. Dunia adalah amanah. Jenengan kuat ibadah itu adalah amanah. Mestine ilmu, dunia, jenengan kaya, ibadah, bisa naik haji, mestine nambahi kekuatan kehambaan tukul di dalam hati. Semakin ibadah, semakin banyak ilmu, semakin banyak harta, semakin punya perasaan. Innal insana lahulu mungkafar. Semakin merasa rendah, semakin merasa dolim, semakin merasa kufur di hadapan Allah, sehingga perasaan itu menuntun kita rendah di hadapannya. Al-iqbalu ilallahi bisyiddati dulli wal inkisari wal iftikor. Madhep ana ngersani Gusti Allah bisyiddati dulli, karena merasa dolim dan kufur, akhiri perasaannya rendah di hadapannya. Walaupun kiai merasa rendah, walaupun konglomerat merasa dia rendah, walaupun haji sudah 10 kali, ibadahnya cendul langit, dia semakin merasa rendah. Wal istiqal, wal inkisar, dan nampak dosa-dosanya, nampak ora iso syukur ada di hadapan Gusti Allah. Wal iftikor, sehingga mengharap hanya Allah yang satu, karena wa ilahukum ilahu wahid. karena dia menyadari Tuhan kita adalah Tuhan yang satu, yang hanya diharapkan, yang tidak ada mudarat dan lain-lain, hanya Allah. Allah selain Allah adalah batil, palsu. Ayo kita perhatikan. Makanya dunia ini kacau ya, karena manusia ya itu tadi gak nempati makom haba itu ya. Jenengan menyek kancane karena kelenjenan gak punya makom haba. Semakin hambanya tebal, makom haba semakin tebal di hati, jenengan semakin ngalah, semakin menyadari semuanya, bahkan semakin timbul rasa kasih sayang. Kita senasib, senasib sebagai hamba Allah ini hadirin. Ini tidak cuma-cuma ya, harus ada yang nuntun kok ini. Kalau tidak ada yang nuntun ya siapa kira-kira hadirin? Harus ada yang nuntun. Siapa yang mampu nuntun itu? Ya ulama. Karena ulama itu warasatul anbiya. Semua ulama itu mewarisi ilmunya Nabi. Walaupun itu ulama ada di kampung, ngajari huruf hijaiyah, ngajari Al-Quran, itu termasuk ulama warasatul anbiya. Tetapi di sini diterangkan, ulama yang mampu nuntun hati kita timbul rasa hamba, ini tidak semua ulama. Ya panjenengan ustaz ulama, jenengan pirsani, jenengan ngaji kesini kan tambah rumangsa pinter loh. Berarti itu bukan ulama kriteria yang sudah saya sampaikan. Jadi ulama yang betul-betul warasatul anbiya kamil mukamil, ulama yang menduduki wali yang mursyida, ini kalau ngajari murid, muridnya setelah mendapat ilmu tambah dingkluk seperti pari. Nah, itu ulama yang disifati di dalam kitab ini. Tapi bukan saya, tematis. Saya dengan jenengan sama. Sama penuh dosanya. Bukan ulama, di sini tidak ada kiai, tidak ada ustaz. Jenengan juga tahu dah. Keadaan saya mulai kecil yang begini ini, yang tidak pernah macam gini-gini, tidak pernah ngaji. Makanya saya bukan ustaz yang disebut tadi. Sama. Ya. Oleh karena itu di dalam kitab ini diterangkan hadir. Ulama itu ada tiga. Al-ulama'u salafa. Ulama itu ada tiga. Orang alim itu ada tiga. Satu, alimun billah wa bi ahkamihi. Yang nomor satu itu ada ulama yang diwariskan, yang diwarisi ilmunya Rasul, yaitu alim ilmu hikmah, alim ilmu billah, alim ilmu rohani wa bi ahkamihi, dan alim di bidang syariat yang menguasai syariat tapi benar-benar konsekuen melaksanakan hukum-hukumnya Allah. Itu alimun billahi wa bi ahkamihi. Nah, ulama yang seperti ini ya sudah jarang. Ulama seperti ini ya seperti gagak yang warnanya putih. Ada yang jauh gitu atau wulirang abang. Jadi ulama yang menduduki makom alimun billah wa bi ahkamihi, ulama itu disebut ulama yang kamil mukamil. Ini. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan ulama itu. Dia menjadi guru mursyid pembimbing. Jadi guru mursyid, guru sing nuntun ati. Nah kalau saya jenengan panggil ustaz, jangankan kula jenengan nuntun hati, saya nuntun hati jenengan, ngobati hati saya yang bosok saja saya tidak mampu. Jangankan nuntun jenengan supaya menjadi hamba untuk ngobati penyakit takabur jaga no sakliani Gusti Allah, saya tidak mampu. Apalagi kula saya membimbing jenengan. Jadi bukan ini ada memang Jadi dia itu mampu membimbing muridnya seperti itu. Walaupun dia tidak bertemu gurunya, dia maca wiritane, termasuk selawatnya, termasuk khizibnya, atau membaca ya Sayyid ya Rasul, dia mendapatkan bimbingan secara rohani. Ini adalah ulama alimun billah wa bi ahkamihi. Ini hadirin, dia menerangkan ilmu tauhid benar. Lek nuntun bab ilmu-ilmu makrifat benar, bisa dirasakan sesuai dengan hukum yang ada. Ini nomor satu. Ini sudah sulit mencari ini. Di akhir zaman lebih-lebih. Yang nomor dua. Ulama yang nomor dua ini termasuk alimun billah faqot. Ulama itu diberi oleh Allah, diwarisi oleh Rasulullah, yaitu ilmu hikmah. Ulama itu disembunyikan oleh Allah, dipunparingi ilmu makrifat. Dia diberi oleh Allah ilmu sadar bila. Tapi ya itu saja. Mungkin dia tidak pernah ngaji. Mungkin dia tidak alim di bidang hukum, tapi hanya menguasai hukum-hukum dasar saja. Tapi tidak mampu lek dijak bahsul masail, masalah syariat tidak mampu. Tapi dia memiliki ilmu hikmah. Tapi hanya itu. Ulama itu ciri-cirinya, ya dia itu memiliki akhlakul karimah yang tinggi. Ulama alimul billah faqot ini, dia senantiasa tenggelam. Karena dia minder perasaannya. Karena merasa dia bodoh. Tidak seperti di kalangan ulama-ulama pada umumnya. Tapi dia diberi oleh Allah ilmu yang dia orang lain tidak tahu. Karena bersinar di dadanya. Alimul billah faqot. Ini. Ulama seperti ini tergolong ulama kamil. Tapi gak kena dijadikan guru. Karena dia tidak sempurna. Yang dijadikan guru rohani ya yang satu tadi. Alimun billah wa bi ahkamihi. Lihat kalau ini enggak. Enggak bisa dijadikan guru. Dia tidak mampu apa-apa. Tapi hatinya diberi oleh Allah kemampuan makrifat yang tinggi. Dia senantiasa tenggelam. Dia senantiasa mencari jalan yang paling bawah. Di mana umumnya ulama-ulama mencari jalan atas. Dia umumnya mencari jalan yang paling dimuliakan. Ulama alim billah faqot, dia senantiasa bersembunyi. Bersembunyi di kolong kehinaan. Bersembunyi di kolong kesamaran. Ulama alimun billah faqot. Ini sih nomor dua. Golongan nomor telu, ulama yang mewarisi ilmunya Nabi adalah alim bi ahkamihi. Artinya ulama itu diberi diwarisi ilmunya Nabi, yaitu beliau itu ahli menguasai hukum-hukum Allah. Tapi yaitu tadi hanya hukum-hukum lahir, dia tidak kenal kepada ya ilmu bilah tadi. Pengetahuan agamanya hukum-hukum fikih luas, tapi tidak memiliki ilmu-ilmu hikmah. Dia masih suka menonjolkan dirinya. Itu adalah yang ulama alim bi ahkamihi. Kalau saya ngarang buku, wah saya pamer no ngalor ngidul. Kalau saya haji 2 kali, 3 kali, tak cerita no ngalor ngidul. Walaupun orang enggak kepingin tahu, saya yang memberitahu. Karena orang itu tidak ngerti ilmu bilah. Enggak paham dengan ilmu hikmah. Lek ilmune ngerti, tapi jerune ati tidak ada ilmu itu. Ini. Dan dia manfaatnya sebagai guru pembimbing lahir saja. Tapi lek nuntun ati ora iso. Jangan-jangan malah dijak fitnah dengan jenengan. Dijak nyalahno ngalor ngidul. Padahal kalau ulama hikmah tidak pernah menyalahkan. Kalau memang ada yang disebut salah tadi, dia hanya membimbing dengan baik sekali. Hadirin yang saya muliakan. Oleh karena itulah, mari. Dalam dawuh kita ini disuruh mencari ulama sing nuntun supaya hati kita ini timbul rasa hamba tadi. Kalau kita tidak menemukan ulama itu gimana kira-kira? Selama hidup mengglonjenan pinter kok. ibadah lahir tok tidak menemukan bimbingan rohani. Dalam kitab Takribul Usul dikatakan man dakhalad dunya wa lam yusadif rajulan kamilan yurbihi kharaja minha mutalawisan bil kabair wa in kana bi ibadati sakolain. Takribul Usul. Ini didawakan hadirin. Ini barang siapa hidup di dunia ini, walaupun dia alim luar biasa, walaupun dia mengarang kitab, beribu-ribu kitab dikarang bila perlu, tapi tidak bertemu dengan seorang kamil yang mendidiknya, tidak ada ulama yang nuntun aki, sehingga semuanya itu dianggap mulia, ngendelno, dijagakan, dia tidak ngendelno Allah. Terus gimana? Maka dia akan keluar dari dunia. Makhorja minha mutalawisan bil kabair. Metu teko dunia. Alias besok kalau sudah dipanggil oleh Allah. Roh sudah diambil oleh Allah. Maka dia keluar dari dunia ini. Dalam keadaan berlumuran dosa besar. Bil kabair. Wa ingkana bi ibadatis sakolain, walaupun sekalipun ibadahnya seperti ibadahnya jin dan manusia ini. Ini resiko kalau tidak ada yang nuntun hadirin. Contoh mawon, kita sakit gak nemoni dokter, gak nemoni sing ngobati, akhirnya kita ngawur makan obat, mungkin akan semakin parah. Ini sakit lahir, tidak nemoni dokter spesialis, ini akan menjadi parah dan menimbulkan kematian. Lho, opo mane niki rohani hadirin wal hadirat. Padahal roh akan dimintai pertanggungan jawab ada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira akan jadi apa? Kita dulu kan pernah unggul toh pak, ahli ngaji nge, kemana perasaan jenengan? Mungkin jenengan merasa aku wis selamat, saya sudah mulia. Awas itu tertipu hadirin hadirat. Kalau kita sudah sundul jagat, ilmu kita tinggi, mestinya yang nampak itu kehambaan. Aku kok tambah dolim, aku kok tambah salah. Yang nampak itu yang benar. Nah kalau jenengan tambah ibadah kok kulo khususnya, saya kok tambah merasa baik, merasa benar. Itu tertipu, belum menemukan guru rohani yang disebut tadi. Ini hadirin wal hadir. Ya alhamdulillah dengan sholawat wahidiyah yang jenengan dan saya amalkan, ini kok mampu menuntun perasaan itu. Makanya pengamal wahidiyah kok gampang diparing nangis itu tadi. Ya mungkin karena ini ada guru rohani yang nuntun. Yang jelas di situ ada hubungan pada Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, dan hubungan kepada beliau Rasulullah zaman radhiyallahu anhu. Mari hadirin Al-Fatihah. Hadirin yang saya muliakan, kita teruskan. Apa tanda atau salah satu bimbingan beliau? Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, wahai murid, kalau kamu ingin cemerlang di akhirnya, kalau kamu ingin di akhirnya kau tutup dengan husnul khotimah, kalau kamu ingin apa yang kau lakukan berakhir dengan ridhonya Allah, beliau mengatakan man asyrokot bidayatuhu asyrokot nihayatuhu, maka di dalam pelaksanaanmu itu harus cemerlang dulu, baru di akhirnya cemerlang. Siapa yang awal melaksanakan tugas, awal melaksanakan amanah, dia ini cemerlang. Artinya cemerlang itu ada guru yang nuntun bahwa hasil tidaknya, sukses tidaknya itu di tangan Allah. Itu orang yang pintar. Orang yang alim itu hakikatnya mengetahui. alim sing hakikat, nggih ngoten nggih. Alim yang benar-benar hakikatnya alim, yaitu si alim mengenal, mengerti bahwa apapun yang terjadi, semuanya itu hanya ada di tangan Allah. Ini orang yang alim hakikatnya. Duduk hakikatnya alim, uku-uku ngene, akibatnya ngene, ini ilmunya begini. Itu ya alim, tapi hakikatnya alimku, alim perlu dong, ya. Tahu. Dan orang yang tahu itu adalah bahwa semua, segala sesuatu itu tetap di tangan Allah. Itu adalah alim sing hakiki. Nah, kalau jenengan ini alim roh ilmu, roh hukum, tapi kok gak roh ambek sing gawe hukum. Itu alimnya adalah majas. Ya mung roh, ngoten tok roh hukum. Tapi sing hakikate alim itu dia kenal bahwa segala sesuatu itu Allah titik. Walaupun dia melakukan apa-apa, dia memandang Allah. Ya, walaupun dia itu punya usaha, punya ilmu, punya wirid, atau punya sarana, dia tidak memandang itu. Sing dipandang menggusti Allah. Bahwa sarana ini adalah sebab. Dan itu pun diceritakan Allah. Orang yang hakikinya alim, orang yang mengenal Allah itu hakikatnya alim. Di sini didawarkan, man asyrokot bidayatuhu, dan barang siapa permulaan melangkah, dia itu sudah kenal Allah. Akhirnya dia itu, alah aku ikhtiar itu lho, gano apa-apa nih. Saya ikhtiar hanya melaksanakan perintahnya Allah. Saya besok haji Senin berangkat ke Mekah. Ini loh karena aku dipanggil Allah. Saya melaksanakan perintahnya Allah. Jadi di sana saya ya harus menjaga Gusti Allah. Semuanya walaupun pahala berlimpah-limpah. Satu kali sholat, satu rokat, 100.000 rokat di masjid ini. Saya tetap mendengar Gusti Allah. Tidak mengandalkan sholat saya. Loh, orang ini adalah cemerlang hadirin. Karena yang diandalkan Gusti Allah. Kalau sudah begitu, asyrokot nihayatuhu, maka orang itu pasti sukses. Di akhirnya dia berkenal, bertemu dengan Allah. Artinya diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga saja hadirin wal hadirat. Nah, mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh sadar. Menyadari bahwa langkah kita, gerak kita, usaha kita, semuanya itu adalah Allah. Sadar kepada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kan masih ngendelno sakliyane Gusti Allah to hadirin wal hadirat. Yang punya uang ngendelno uang to. Walaupun itu lahirnya iya tapi hati tidak boleh. Karena banyak orang punya uang kalau sudah di stop kali Gusti Allah ya kanok manfaate itu hadirin. Dan ini ada di hati, enggak boleh di luar, di hati cemerlang itu. Lah kalau hati ini cemerlang itu nampak di lahirnya. Mas dijauhkan ya. Mas tudi'ah fi ghaibis sarairi zuhara fi syahadatiz zuhair. Jadi kalau hatinya kita ini cemerlang, hati kula jenengan iki wis kembali kepada Allah. Nganggep semua itu adalah permainan, skenario, pokoknya pokok Gusti Allah. Ini sudah masuk ke dalam hati. Ini sudah jelas. Dilahiri dhewe wis ketok, wis gak usah munafik-munafikan wis. Orang itu kalau lila-bila itu dari sikapnya wis ketok. Kita kan sering ngomong lila-bila toh, tapi kelakuannya kok gak lila-bila itu sebetulnya menipu diri sendiri hadirin-hadirin. Orang yang lila-bila sungguh-sungguh, orang yang ilmunya itu masuk ke dalam jiwa, enggak usah diceritakan orang lain sudah tahu dari sikapnya. Ini pernah, ya banyak yang terjadi seperti itu. Saya ini mujadah ketemu Rasulullah. Bahkan saya ketemu Ghaziyatul Zaman. Bahkan sering. Enggak usah diceritakan, dilihat saja kelakuan kita akhlak lanjutkan. Masih begitu apa sudah berubah? Kalau berubah kejujurannya semakin jujur. Pergaulannya guyon-guyone ya manfaat. Tidak pernah menyalahkan orang lain. Bahkan guyone mengandung hikmah. Orang lain merasa senang. Berarti orang itu ya sungguh-sungguh ketemu sungguh. Tidak usah diucapkan kadang-kadang ini. Sebab itu tadi. Dipundawakan. Mastudi'afi ghaibis saro'iri. Zuhara fi syahadatil zawahir. Gak usah ngomong, lek wis ilmu ku mlebu nang jero ni atiku, lahir wis nampak. Dari lahirnya sudah nampak. Makanya orang yang sadar pada Allah gak usah dibuat-buat. Kalau jalan gak usah dibuat-buat, ya seperti itu saja padanya. Sudah nampak. Dari ucapannya ya wis ketok. Dari sikapnya dia nampak. Dia nampak bahwa dia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunjukkan keramatmu. Dari lahir sudah nampak kalau kita keramat. Jangan tunjukkan kemunafikanmu. Dari lahir sudah nampak kalau kita munafik. Hati-hati dengan orang yang dibuka hijabnya oleh Allah. Kau sembunyikan, kau tutupi apapun, dia akan tahu karena dia dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah hati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Inna fil jasadi lamudghatan, idza sulukhat sulukhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu." Al hadis rawahu Bayhaqi. Beliau matur, sesungguhnya ada sekumpal daging di dalam tubuh. Di dalam tubuh ini ada sekumpal daging. Yang apabila sekumpal daging itu baik, apik tenanan, enggak usah kau tunjukkan. Tubuhmu, ucapanmu, tanganmu, ini baik. Wis asli ketok niku. Enggak usah pura-pura. Kalau di dalam sekumpal daging di dalam tubuh kula jenengan iki apik. Enggak usah ditutup-tutupi ketok menungso roh itu baik. Dinilai oleh Allah baik. Enggak usah ditutup-tutupi. Tapi sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tapi apabila jelek, jerone jelek, masih dikai ditutupi ilmu, masih ditutupi tasbih, tapi kalau hatinya jelek, nampak itu kejelekannya, kebohongannya, sikapnya tidak ada perubahan. Jangan kau tutup-tutupi. Mari kita berubah dengan sungguh-sungguh. Ala wahyal qalbu. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah dan ingatlah. Itulah hati kita, hadirin. Hadirin yang saya muliakan. Mari kita koreksi sedalam-dalamnya. Situasi zaman sudah seperti ini. Di mana-mana terjadi bala bencana. Kok khususnya di Indonesia ya? Ada apa? Padahal mayoritas bangsa Indonesia adalah Islam. Tapi mengapa bala bencana terjadi di bumi yang kita cintai ini? Mari kita renungkan dan kita koreksi sedalam-dalamnya. Berapa korban yang terjadi letusan Merapi? Berapa korban tsunami? Bahkan berapa korban kecelakaan-kecelakaan yang ada? Apakah kita diam, hadirin wal hadirat? Itu adalah saudara-saudara kita. Ya mungkin hadirin, bangsa kita, umat Islam, wis ora ono sifat hamba ing jerone ati. Sehingga kula jenengan, kita semuanya satu dengan yang lain, tidak merasa jadi hamba. Innal insana ladzulumun kafar. Al insanu mahallul khata wan nisyan. Tapi dibalik, mungkin kita merasa baik, merasa sudah bagus, bahkan kita menjauhi Tuhan, ngaku Islam tidak mau taat, ngaku Islam, ngaku iman tapi masih maksiat, ngaku iman tapi masih suka bohong, ngaku kita hamba Allah, ngaku umatnya Rasul, tapi kita tidak mau melaksanakan sholat. Ya mungkin ini akibatnya, karena kalau sifat hamba ini tidak muncul, tidak ada di dalam hati dan jiwa kita ini. Hadirin yang saya muliakan, monggonge duwe welas asih, kita punya kasih sayang kepada sesamanya. Kalau di sana sini menyumbangkan pakaian, obat-obatan, ini sifatnya sementara, hadirin. Mari di siang hari ini kita sumbangkan hati kita, kepedulian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sumbangkan air mata kita, yang mana kita tidak pernah menangisi dosa-dosa mereka, tidak pernah menangisi dosa bangsa kita. Jangankan kita menangisi dosa bangsa kita dan mereka, nangisi dosane wong tuwa mawon kula njenengan tidak pernah. Menangisi dosa ayah kita, dosa ibu kita yang sudah meninggalkan dunia yang fana, ini pun kita tidak pernah. Jangankan ingat pada ibu, bapak, dan nangisi dosa-dosanya. Kita yang penuh dosa, kita yang senantiasa maksiat, ini pun kita tidak pernah menangisi dosa-dosa kita. Seakan-akan dosa ini tidak ada apa-apanya. Mari hadirin, sudah terlalu diri kita ini, sudah terlalu. Tinggal nunggu balak bencana akan turun kalau kita tidak berubah. Oleh karena itulah mari bersama-sama kita mohon kepada Allah, terutama kurban daripada bencana ini, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, umat masyarakat, kita doakan jamaah haji yang sekarang ada di Mekah dan akan melaksanakan wukuf, kita doakan. Kita angkat, mari hadirin, mohon kepada Allah, kita aturkan biar bala ini ya Allah tidak menimpa bangsa ini, biar aku yang menanggung. Mari hadirin, pejuang tidak berani begitu, ya namanya bukan pejuang. Pejuang sejati rela hancur demi kebaikan di mana saja. Mari hadirin ya. Yang enggak apa ya, baca ya sayyidi ya Rasulullah. Yang enggak bisa menangis, saya tahu memang hati kita sudah berkarat. Enggak usah nangis, sadari saja kalau kita ini orang dosa. Tolong anak-anakku, adik-adikku, setetes air matamu sangat berharga untuk bumi ini. Ibu Pertiwi menangis melihat isinya terporak-porandakan. Itu bukan salah Tuhan. Idza zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kalau Ibu Pertiwi menangis, bencana di mana-mana, kerusakan di daratan maupun di lautan, bima kasabat aydin nas, itu karena pelaku-pelaku di dunia ini, berarti ulah tangannya manusia sendiri. Kita bohong, dunia ini busuk baunya. Ini ada orang bohong, ambunin dunia wis busuk basin. Lah kalau bohong ini semua bangsa ini suka berbohong, jadi apa negara ini hadirin? Malaikat rahmat akan jauh karena busuk bangsa kita ini, bau negara kita ini, karena orang-orangnya penuh bohong seperti saya dan kita-kita yang ngaji ini. Mari kita hapus dengan air mata ini. Kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak cepat-cepat, hadirin wal hadirat, akan terjadi bencana yang lebih besar. Anak-anak yang tidak bersalah menjadi kurban. Orang-orang tua yang jumbo akan menjadi kurban. Padahal itu kelakuan, kesalahan yang kita lakukan ini, hadirin. Mari hadirin yang tidak apa? Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Sampai akhir. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. Hadirin, mungkin kita tidak tahu Rasulullah mengatakan ada di dalam tubuh kita ini barang yang sangat berharga. Bila barang itu kau berikan, kau serahkan kepada Allah, pasti kita bahagia dunia akhirat. Pasti kita akan selamat dari api neraka. Kita kan tidak tahu, hadirin. Apa itu yang ada di dalam tubuh? Rasulullah mengatakan, air matamu anak-anakku. Air matamu itu adalah barang berharga. Bila kau serahkan kepada Allah, kau teteskan dengan lillah hanya karena Allah. La yadkhulun naro mambaka min khasyatillah. Rasul mengatakan, kamu tidak akan dimasukkan ke dalam neraka bila setetes air matamu itu kau berikan kepada Allah. Min khasyatillah, karena kau takut kepada Allah. Ini satu tetes. Begitu pula mungkin satu tetes air mata yang kita serahkan kepada Allah untuk keselamatan bangsa. Asal murni, hadirin. Diangkat bala ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sing nangis pura-pura kaya kula ngaten iki. Mari nangis meneh maksiat maneh. Sekarang menangis besok khianat lagi. Nah, semoga Allah mengampuni saja hadirin sekalian. Tolong yang diberi rezeki air mata teteskan untuk bangsa ini. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadiyal anam. Wa aslahu waruhahu adrikni. Faqadulam tuwabata warubbini. Walaisali ya sayyidi siwaka. Fa indarudda kuntu syaksun halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa drikni faqad lam du'abata wa rubbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa indaruta kundu saksun alika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal rusul salamu alaika rabbini biiznillah. Wa durilla ya sayyidi binadro musilati lil hadratil aliya ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbi biiznillah wa durilla ya sayyidi binadro musilati lil hadratil aliya ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbi biiznillah. Wandur ilayya sayyidi binadru musilati lil hadratil ali. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Tolong mujadah tingkatkan Usahakan hati kita penuh dengan cahaya ilahi, sehingga nampak dalam sikap dan tingkah laku kita. Stop kepura-puraan, hentikan kemunafikan. Masyarakat menunggu kejujuran kita sebagai pejuang Fafirul Ilallah. Jangan putus asa, jangan kecil hati, terus, terus, sampai Israel datang menjemput kita. Semoga kita digolongkan oleh Allah, golongan yang benar-benar husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min rasadat zaman an-nadruh wal barakah wal karamah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.